Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Naam. Babu al-mahfudati minal asma. Ya. Ini bab yang baru, isim-isim mahfudat atau majrurat. Ini paling gampang, paling akhir. Ya, kalau kemarin di marfuat tuh banyak mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, tawabi. Di mansubat lebih banyak lagi. Mafa'il, mafa'il itu kan maful-maful ya, maful bi, maful ajli, maful ma'ah, maful mutlak, hal, tamyiz, apa lagi, isim la, nafial jins, munada, apa lagi, al-mustasna, bil-istisna, bi-adat il-istisna, kemudian apa lagi, zorob, maful fihi itu, zorob zaman, zorob makan. Ya, buahnya di mansubat. Nah, kalau di majrurat dikit saja. Ya, cuma dua yang rajih, ada yang mengatakan yang tiga. Ya, yaitu yang pertama majrur dengan huruf jar, yang kedua majrur bil idofah. Ya, sebagai mudhofun ilaih. Nah, yang ketiga sama aja. Ada yang mengatakan majrur bil tawabi. Ya, majrur dengan tawabi karena dia matbu, ya, karena ditabi kepada matbu, jadi ada amilnya yaitu matbunya yang diikuti. Jadi gampang ya, nah, itu aja gambarnya. Jadi isim-isim majrur, makhfudat itu cuman amilnya dua, ya, majrur dengan huruf jar atau huruf khafad, yang kedua majrur bil idofah. Ya, paham sini? Taib. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babul makhfudati minal asma. Al-mahfudatu salah satu aqsam. Nah, ini kalau Ibnu Jurum ada tiga di sini. Ya, kalau pendapat ulama yang lain dua aja. Ya, di sini tiga. Mahfudun bil harf, yang majrur dengan amil huruf jar, wa mahfudun bil idofah. Ya, dia sebagai mudhofun ilaih. Mana amilnya? Idofah. Ada yang menyatakan amilnya mudhof. Namun yang paling bagus idofah. Nah, kemudian yang ketiga, tabi'un lil mahfud. Dia sebagai tabi dari matbu yang majrur, yang mahfud. Ya. Paham enggak sini? Na'at alal majrur, majrurun misluh. Ma'tuf alal majrur, majrurun misluh. Ya. Kemudian apa lagi? Taukid alal mu'akkad al majrur, ya, majrurun misluh. Kemudian apa? Badal. Badal ala al mubdal minhu al majrur, majrurun misluh. Udah gitu aja gampang. Ya. Fa ammal al mahfudu bil harfi, yang mahfud dengan huruf, fahuwa mayukhfadu bimin, itu yang dijerkan, dikhafatkan dengan min, ila'an, ala, fi rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wabi hurufil qasam, dan juga yang mahfud dengan huruf-huruf qasam. Huruf qasam apa? Al-waw, ini yang di awal-awal ya, al-waw, wal ba, wa ta'u, wabil wawi, wa rubba. Nah, ada waw, ada ba, waw, ba, ta, kemudian biwawi, warubba, juga dengan ya apa namanya waw dan rubba. Rubba itu ya rubba, nanti bisa maknanya rubba soimin, ya betapa banyak gitu, atau juga bisa betapa sedikit, dan juga bimut muntu, ini maknanya sama sejak gitu. Munzu yaumin gitu. Ya. Munzu atau mud itu maknanya sejak. Naam asyarhu. Faqala asyari, berkata pensyarah. Ya. Bil istiqra'i, berdasarkan istiqra, pengkajian, penelitian. Watatabu'i kalamil Arab, dan dengan adanya tatabu, penelusuran dari kalam perkataan orang-orang Arab, wujida maka didapatilah annal majrura minal asma, bahwa isim-isim majrur ya'ti ala salasati anwa'in, itu dia datang dalam tiga macam, tiga jenis. Majrurun biharfil jar, ini yang pertama, majrur dengan huruf jar. Wa majrurin bil idaf bil mudaf, majrur dengan mudaf, amilnya mudaf. Ya, ada yang mengatakan amilnya idofah, itu yang paling bagus. Ya, wa majrurin li annahu tabi'un lima qablah. Ya, dan ini itu ya jelas ya. Tabi alal marfu, marfu'un misluh, tabi alal mansub, mansubun misluh. Ya begitu juga, tabi alal majrur, majrurun misluh. Isim majrur ya yang dia tabi lima qablahu, tabi'un lima qablahu, karena dia mengikuti sebelumnya. Apakah dia na'at, dia atof, dia badal, atau dia taukid. Ya. Paham ya? Kalau dia na'at, jelas di sini. Marartu bi Zaidin al-Karimi. Ya. Baik, marartu dia na'at, badal. Marartu bi Zaidin abika. Ya, taukid, marartu bi Zaidin nafsihi. Apalagi yang kurang? Hah? Satu lagi apa? Na'at, badal, taukid, atop. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Wa Amrin, lihat Amrin. Itu ma'tuf kepada Zaid. Lihat di footnote, hadan naw al-akhiru qad sabaqa bayanuhu fi bab tawabi. Ini jenis yang terakhir telah berlalu penyebutannya di bab tawabi. Ini jelas ya? Baik. Wa yajma'uha qawluhu ta'ala. Dan terkumpul ini semua di firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, ismi dia majrur dengan huruf ba, ya enggak? Lafaz jalalah majrur bil mudaf, ya. Taib. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi dia tabi. Itu lengkap semua ya. Fa ismu majrurun biharfil ba, ya, biharfil jar ba. Walafaz jalalah ismun majrurun bil mudaf. Ya, karena ismi majrurun wa huwa mudaf, ya. Ar-Rahmani is Ar-Rahmani Ar-Rahimi ismani, dia adalah dua nama tabi'ani yang mengikuti lima qablahuma, mengikuti sebelum keduanya fil jar, dalam jar. Li'annahuma sifatani, karena keduanya adalah sifat lil lafdzil jalalati, bagi lafaz jalalah yaitu lafaz Allah. Walil idahi al majrurati nadzkuruha. Dan untuk semakin menjelaskan majrurat ini, isim-isim majrur, kita akan menyebutkannya bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, fi mayati, sebagai berikut. Awalan yang pertama, al-majruru biharfil jar. Ya. Ya, lihat itu di footnote. Lihat di footnote, majrur dengan harfu jar. Wa yajma'uha qawlu sahibil alfiyah. Ini dikumpulkan oleh pengarang kitab Alfiyah, siapa namanya? Ibnu Malik. Ya, Alfiyah. Alfiyah itu seceng artinya. Tahu seceng? Itu cenggo. Wah, ya antum katanya orang Tangerang. Tangerang mana sih? Seceng, 1000 itu seceng. Kalau 1500 cenggo. Ya. Tahu enggak tuh? Mujahid? Enggak. Sampai sini sih yang anak Jakarta? Enggak ada ya? Musli. Ah, oh, sayangnya. Tahu ngerti seceng, Musli? Nah, ngerti ya. Dio ngerti ya? Nah, seceng kalau 1000. Nah, Alfiyah itu seceng. Maksudnya apa seceng? 1000. Baitnya seceng. Seceng lebih bahkan. Ya, 1000. Nah, santri yang lama itu udah nyampe 900 sekian puluh. Berarti bentar lagi seceng. Nanti kataman sore. Tagi aja tuh ke Suyudi. Sama Faris, sama Ihsan. Kataman sore Alfiyah. Pernah mimpi gak Dio bayar belajar Alfiyah? Belum pernah mimpi? Ya, gak usah mimpi. Ya, semoga jadi kenyataan. Ya, setelah pas Ramadan besok. Insya Allah. Ya gak Mas Mantap? Hah? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau Mas Manto istiqomah. Mana lagi tadi? Nah, berkata ini dikumpulkan oleh pengarang kitab Alfiyah, haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmundu rubba allamu kai wawun tawata wal kafu wal bawa ala allam wa mata. Ya. Nih. Haka, kata beliau. Hak, ambillah huruf jar, yaitu min, ila, hatta. Nah, ini hatta juga harfu jar yang enggak disebutkan oleh Ibnu Hajar ada di Alfiyah. Ya. Hatta itu bisa harfu jar, harfun nasab gitu ya. Nah, harfu jar juga harfu atof. Ya, harfu jar itu contohnya apa? Hatta matla al-fajar. Apa harokatnya matla? Matla'u apa matla'a? Matla'i. Oh, matla'i. Berarti hatanya di sini harfun jar. Nah, khala hasya ada, ini jelas ya. Waktu di pelajaran al-istisna. Ingat enggak? Karena yang mustasna dengan khala hasya ada itu dia pasti majrur. Apa namanya? Bisa majrur, bisa mansub. Kalau majrur berarti hasya khala ada huruf jar. Kalau mansub berarti khala hasya ada fi'il, fi'il madi. Fi an ala mundu rubba walam wa kai. Kai di situ kai yang mana? Kai yang harfu nasbin. Ya karena nanti takdirnya itu juga takdir apa namanya? Majrur. Wa wa ta wal kaf wal ba wala ala wa mata. Kai la'alla ya wala'al wa mata. Nah, kemudian mana lagi tadi? Ini kalau kita bahas jadi belajar Alfiyah ini. Ta'rifuhu definisinya. Huwal ismu alladhi yaqa'u ba'da harfin min hurufil jarri. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan ya? Majrurat, dia adalah isim. Ya. Dia adalah isim yang yaqa', yang terletak ba'da, setelah harfin, salah satu huruf min huruf jar. Di antara hukum-hukum jar. Di antara huruf-huruf jar. Hukmuhu hukumnya apa? Al-jarru bil kasrati au mana ba'anha. Hukumnya ya jarnya dengan kasrah. Atau yang menggantikan kasrah. Yang menggantikan kasrah apa aja? Al-ya, kemudian apa lagi? Al-fathah. Ya, berarti kalau kasrah itu khusus pada apa aja? Isim, mufrad, kemudian apa lagi? Jamak, taksir, munsharif, isim mufrad munsharif, kemudian apa lagi? Jamak muannas salim. Ya, yang majrur dengan ya apa aja? Jamak mudzakkar salim, kemudian apa lagi? Al-musanna, kemudian apa lagi? Af'al asma'ul khomsah. Khomsah sitah gaya-gayaan. Ntar di mutamimah sitah. Ya. Nah, yang dengan fathah apa aja? Isim ghairu munsharif. Nah. Baik. Misalnya firman Allah Ta'ala. Ya. Misalnya huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum. Ya. Fa fil ayatil karimati kalimatus sama'i, di dalam ayat yang mulia ini terdapat kalimat sama. Huwa alladhi anzala minas sama'i. Majruratun, majrur. Mana amilnya? Bi harfil jar, yaitu dengan huruf jar, yaitu min. Wa alamatu jarriha, dan tanda jarnya al kasratu kasro. Kenapa kasro? Karena sama isim mufrad. Wa dhamirul muttasilu, dhamir muttasil. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an lakum. Mana lagi dok? Mana lagi harfu jarnya? Lakum kan lamnya itu harfu jar ya? Maka berarti dhamir muttasil al kaf fi lakum ismun majrurun. Ya, isim majrur bi harfi jar, dengan huruf jer lam amilnya. Li'annahu domirun. Ya, karena di domir, wad domir la yadkhuluhu al-i'rab. Sedangkan domir tidak bisa dimasuki oleh i'rab. Fahuwa mabniyun fi mahalli jarrin. Maka dia kita katakan dia mabni pada posisi jar. Nah. Baik, berikutnya wa ma'ani huruful jar. Nah, sekarang makna-makna huruf jar apa aja itu? Qala. Wa min ma'aniha al-ibtida. Min gitu. Itu diantara maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Ya. Ila wa min ma'aniha al-intiha'u. Kalau ila diantara maknanya intiha, akhir, sampai. Yajma'uhuma qawluhu ta'ala. Ini dikumpulkan oleh firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi al-harami ila al-masjidil aqsa. Perhatikan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hamba-Nya lailan pada malam, dalam satu malam, minal masjidil haram. Nah, berarti ibtida dimulai dari masjidil haram ila sampai mentoknya ke masjid Al-Aqsa. Ai. Ya. Maksudnya apa di sini? Ibtada'a isra'u masjidin. Minal masjidil ha'if. Apa? Masjidin. Muhammadin. Ibtada isra'u Muhammadin. Isra'nya Muhammad. Itu dimulainya perjalanan Muhammad SAW. Itu minal masjidil haram. Min. Dimulai dari masjidil haram. Wantaha. Dan berakhir. Isra'uhu. Isra'nya beliau. Perjalanan beliau. Indal Masjidil Aqsa, ketika sudah sampai masjidil Masjid Al-Aqsa. Wa'an, berikutnya an. Wa min ma'aniha al-mujawazatu, di antara maknanya adalah mujawazah. Ya. Taib, mujawazah melewati. Ya. Melewati. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, wa may yarghab an millati Ibrahim. Ya. Siapa yang membenci agama Ibrahim? Kalau raghiban membenci, tidak menyukai. Tapi kalau raghibafi suka. Ya. Man raghiban sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka sunnahku? Ya. Nanti ada fi'il yang mutaaddi dengan an, ya. Misal radiya yardha an, radiyallahu anhum, mujawazah. Nah, ayatrukuha, siapa yang meninggalkan agamanya Ibrahim. Ala, berikutnya wa min ma'aniha al-istila'u, di antara maknanya adalah al-istila. Ya, apa itu istila? Tinggi, naik. Nahu qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsistawa. Ai 'ala 'ala al-'arsy. Ini kalau 'ala yang ini, ya, perhatikan. Itu fi'il, ya. Ala yang seperti ini fi'il madi. Fi'il mudhari-nya apa? Ya'lu. Masdarnya apa? 'Ulu. Uluwan. Ala ya'lu uluwan. Nah, ini alaika begini fi'il. Nah, kalau yang huruf ala ya seperti ini. Itu yang huruf, huruf jar. Ya. Tayyib, barakallahu fik. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ai 'ala 'alal 'arsy. Ya. Al-istila, dia tinggi di atas ars. Ya. Lihat itu di footnote. Qala al-Bukhari, qala Mujahidun. Berkata Imam Bukhari, berkata Imam Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ya, dari kalangan tabi'in. Istawa 'alal ars, 'ala 'alal ars. yaitu tinggi di atas ars. Wa naqala Ibnu Qayyim an Ibnu Al-Arabi. Ibnu Qayyim mengutip dari Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi itu ulama Ahlussunnah. Kalau yang sesat Ibnu tanpa al, Ibnu Arabi. Wa huwa min akabiri a'immatil lughah. Dan beliau termasuk di antara pembesar ulama bahasa, ahli bahasa. Qauluhu al-Arab la ta'rifu istawa bima'na staula. Kata beliau, orang Arab enggak kenal itu makna istawa yang maknanya istaula. Istaula apa? Menguasai. Menguasai. Kenapa demikian? Karena orang-orang Jahmiyah dulu memaknai istawa al-Ars, maknanya apa? Mustaula, menguasai. Itu dari terinspirasi dari siapa? Dari syair orang kafir. Jadi apa? Jadi dalil gitu. Allahul musta'an. Ya, wa fi, berikutnya fi. Wa min ma'aniha adz-dzarfiyyatu. Di antara makna fi adalah dzarfiyyah, ya dia keterangan tempat ya, di dalam gitu. Ya. Nahu qawlihi ta'ala fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fiha, lihat fiha. Ai fi dakhilil jannatain. Ya. Kan di dalam surga, kedua surga itu. Fihima ya, fihima ya. Fihima, di dalam kedua surga itu. Fakihatun, terdapat buah-buahan. Wa nakhlun, terdapat nakhl kurma. Dan rumman, delima. Maksudnya apa? Fidakhilil jannatain, fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya. Sama kayak kita katakan, aina zaidun? Zaidun fiddar. Zaidun fiddar, maksudnya apa? Fidakhilid dar. Di dalam dar. Aina Zaidun fil masjid. Huwa yusalli fil masjid. Berarti maksudnya apa? Huwa yusalli fi dakhilil masjid. Paham gak sini? Ya. Namun terkadang fi itu bermakna ala. Semisal jariyah ditanya, aina Allah? Qalat apa jawabannya? Fi sama, bukan di dalam langit. Bukan fi dakhilil sama. Kalau di dalam langit berarti Allah diliputi oleh langit. Nah, itu maknanya apa? Ala, ala sama. Sama seperti ayat wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan fil ardi, fi dakhilil ard gitu. Alal ard, di atas bumi. Bukan di dalam bumi bareng cacing, kecoa, dop dan makhluk-makhluk yang lainnya yang hidup di dalam tanah. Bukan begitu. Paham di sini? Nah, terkadang maknanya ala. Warubba wa min ma'aniha at-taqlilu. Rubba, di antara maknanya adalah taqlil, sedikit, jarang. Mislu qawlihim rubba ramyatin min ghairi ramin. Ya. Semisal perkataan orang-orang Arab, betapa sedikitnya ramyah. Ya. Ada panahan, panahan yang tepat sasaran, tapi min ghairi rom, rom itu isim fa'il, roma yermi, roma yermi, ya isim fa'ilnya rom, tapi tanpa pemanah, ya betapa banyak, betapa sedikit panahan yang tepat sasaran, tak bukan dari berasal apa rom ya. Betapa sedikitnya ada pemanah yang bukan dia, gimana nerjemahnya? Betapa sedikit ya panahan yang bukan berasal dari pemanah yang ulung lah gitu. Wa qad yujadu man yusibu al-hadfa wa huwa ghairu ramin wa hadha qalilun. Wa qad yujad, namun terkadang didapati. Ya, man yusibu al hadafa, ada yang dia tepat hadaf sasaran, wa huwa ghairu ramin. Ya, padahal dia bukan pemanah ulung. wahada qalilun, namun ini sedikit dan jarang. Dalam hadis rupa so'imin gitu kan, itu juga bisa bermakna betapa banyak ya. Ya, gak dapat apa-apa ila ju' wal atosh, ini gak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, wal ba wa min ma'aniha al ilsaq. Nah, kalau ba ini maknanya banyak ya. Bisa musahabah, bisa menyertai, bisa isti'anah. Nah, bisa ilsaq, nempel. Wamsahu bi ru'usikum. Ai. Ya, itu. Wamsahu. Dan apa namanya? Usaplah dengan kepala kalian. Ai alsiku aydiyakum bi ru'usikum. Itu lekatkanlah kepala tangan kalian ke kepala kalian. Ya. Juga ba bisa bermakna sababiyah. Bisa bermakna isti'anah. Kalau ba bermakna isti'anah apa? Antum mau makan, mau minum, bismillah. Bismillahi asyrab. Dengan pertolongan Allah aku minum. Mau makan, bismillahi akul. Mau nulis, bismillah. Bismillahi aktub. Itu isti'anah. Kalau musahabah yang menyertai apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu binniyat, disertai, harus disertai dengan niat. Sababiyah. Ya, sababiyah ba udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan sebab amalan yang kalian kerjakan. Jadi amal cuman sebab. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Saya dipahami sini ada ragam ba dan banyak lagi. Banyak amal belum menjamin tadi. Banyak amal tuh belum jamin. Apalagi enggak ada amal. Jadi jangan dibilang banyak amal belum jaminan. Betul. Kalau gitu kita enggak usah amal. Ya enggak juga, apalagi yang enggak beramal. Paham enggak sini? Kan kalau orang liberal, adalah kamu sholat-sholat belum belum tentu masuk surga. Betul. Apalagi yang enggak sholat, kafir. Itu. Hah? Mana lagi? Wal kaf. Wa min ma'aniha at-tasbih, di antara maknanya adalah tasbih, serupa. Penyerupaan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Hari ini yang khutbah siapa? Paris. Ihsan ya? Weh. Ihsan, kita katakan Ihsan yakhthubu 'alal mimbar. Wa huwa kal asadi. Kal asad. Seperti singa. Tapi singanya lagi naim. Tidur. Khutbahnya. Hai, kalau Ustaz Abdurrahman enggak ada, Ihsan. Wih. Kalau Ihsan tiba-tiba mencret. Nah. Jahit. Hah? Jahit. Jahit siap. Khidmah. Eh, 16 tahun mah kenapa Usama bin Zaid nikah umur 16? Ya enggak Hanif, Hanif 16 juga kan? Faza, Usama bin Zaid nikah umur 16, tapi lagi nyantri, enggak boleh. Nah. Halo, Riyandi berapa usia? 21. Kalau di masa salaf antum udah beranak pinak antum. Si bocah. Wah. Nanti dibilang masih bocah. Kalau di masa si bocah. Muhammad Al-Fatih melalui ikut tadi naukan 21. Nggak beda itu. Udah kamisan itu hujah dia. Walam wa min ma'aniha al-milku. Lam di antara maknanya adalah kepemilikan. Nahu qaulihi ta'ala lillahi walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah ya kerajaan langit dan bumi. Sama saya katakan gini, liman hadzal qalam, Milik siapa, Bu? Ya, kolam ini. Liman hadzal kitab? Antum katakan li, punya saya. Li Zaidin, milik si Zaid. Laka, milik engkau. Laha, milik si dia. Ya. Li Amrin, punya si Amr. Nah, lam itu. Wa min hurufil jarri aidan ahruful qasam. Di antara huruf jar juga huruf-huruf qasam. Wa hiya salasatun al-waw wal ba' wa ta. Wa sumiyat ahruful qasam, dinamakan huruf-huruf qasam. Kenapa? Li'annaha tadkhulu 'alal muqsami bih, karena dia masuk kepada yang disumpah. Muqsam binahu qaulika wallahi, yang disumpah adalah Allah. Wa billahi wa tallahi. Nah, itu maknanya sama semua, demi Allah. Baik. Wa waw rubba. Waw yang masuk kepada rubba. Ini rubba tapi didahului oleh waw. Walailin, nahu qauli syair. Ya, semisal ucapan penyair walailin kamaujin, ada wawnya, berarti takdirnya warubba lailin, gitu. Ya, warubba lailin. Ya, al bait li Amrul Qais, watamamuhu. Ya, bait ini milik Amrul Qais. Ya, ya apa lengkapnya? Ya, alaiya bi anwa'il humumi. Dia betali. Nah, aku dirundung banyak kesedihan. Ya, karena itu ujian. Ya. Wa syahid fihi, poinnya di sini walailin. Haitsu jaa al ismu mahfudun, ketika isimnya datang dalam bentuk majrur bi wawi rubba. Ya, dengan wawu rubba ala qaulul musannif, berdasarkan perkataan mengarang. Itu walailin. Wawnya bukan waw qasam, waw rubba. Rubbanya mana? Mahdhuf. Ya, mahdhuf itu. Maka betapa banyak malam ke maujil bahri, seperti gelombang lautan. Arkha sudulahu, yang menyelimutkan tirainya kepadaku. Ai warubba lailin itu. Fahudifat rubba, kenapa rubbanya dihadap? Wanabatil waw, digantikan oleh waw. Mana bah pada posisinya? Fa khofadat, maka dia menjerkan kama takhfidu rubba, si waw ini menjerkan sebagaimana rubba juga menjerkan. Hada ala qaulil musannifi, ini berdasarkan pendapat musannif Ibnu Ajurram taba'an lil kufiyin, yang mengikuti para ulama nahwu yang ada di Kufah. Ya, wa sahih anna al-khabda bi rubba al-mahdhufa la bil waw. Maka yang sahih majrurnya itu dengan rubba yang dihadaf, bukan dengan waw. Kalau musannif mengatakan waw rubba, namun yang sahih waw rubba, tapi rubbanya itu dihadaf. Ya, dihadaf, ya, itu majrurnya bukan dengan waw tapi dengan rubba. Mana rubbanya? Dihadaf. Berarti wawnya apa? Lihat di footnote, fal waw harfu atfin. Ya, wawnya huruf atof. Berarti amili bukan waw. Berarti amili apa? Rubah. Nah, di tadi di matan Ibnu Ajurram menyebutnya apa? Waw rubah. Allah alam. Nah. Kemudian fawaid, apa namanya? Wamut wa munzu. Wahuma yakfidani asma az-zaman, mud dan mundu menjarkan isim zaman. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumina, nah, saya enggak pernah lihat dia sejak ya yaumina, ya, sejak hari ini. Wa nahu ma ra'aitu mud yaumil jum'ah, sejak hari Jumat. Wahuma bima'na fi, itu maknanya fi idza kana az-zamanu hadiran, apabila zamannya hadiran sekarang, kama fil misal al-awwal, sejak hari ini, ya sekarang. Ya. Fi yaumina wa bimana min idza in kana az-zamanu madian. Mana maknanya min si mut atau mundu ini? Kalau zamannya madi. Ya, kama fil misal tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua. Ma ra'aituhu mut atau mundu yaumil jumu'ah. Berarti min yaumin jumu'ah. Sejak hari Jumat, dari hari Jumat. Lihat situ, fawaidu wa tanbihatun. Berapa faedah dan catatan penting. Al-awwal, ta'til ba' fil lughati lima'anin iddatin. Ba' dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai makna. Minha al-isti'anatu. Ya tadi sudah disebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya dengan nama Allah. Antum mau ngapain makan? Akul. Nulis bismillahi aktub. Warad jahaz Zamakhsyari annaha lil musahabah faqat. Ini karena akidah dia nih. Akidah Qadariyah Mu'tazilah. Sedangkan Zamakhsyari ahli tafsir dari kalangan Mu'tazilah merajihkan ya, menguatkan bahwasanya ba di situ maknanya lil musahabah faqat, musahabah saja. Kalau ba musahabah cocoknya di innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal binniyat. Disertai musahabah. Amal musahibun gitu. Musahibun niyah. Nah, paham enggak sini? Nah, kenapa dia memanainya bismillahirrahmanirrahim ba-nya ba musahabah bukan ba isti'anah? Li'anna al-mu'tazilata yarawna anna al-insan mustaqillun bi'amalihi la yahtaju ila isti'anatin. Karena Mu'tazilah berpendapat bahwasanya manusia itu mandiri dengan amalnya. Dia enggak butuh pertolongan Allah. Kalau dia katakan butuh pertolongan Allah, berarti dia beriman sama takdir. Kan Mu'tazilah Qadariyah. Sebagaimana Jahmiyah Jabriyah. Ya, taib. Wahunak asani yang kedua, paham gak sini? Ngerti ya? Wahunak suwarun, ya. Terdapat berbagai surat. Ya. Uftutihat biwawil kosam yang dimulai dengan waw kosam. Ya. Misal wan najmi wal mursalat wal fajri wal laili ila akhir. Wa huwa qasamun minallahi bi makhluqatih. Itu sumpah dari Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya, kalau Allah bersumpah dengan nama makhluk boleh. Fa'alu lima yurid. Ya, dan yang Allah jadikan sumpah makhluknya yang besar. Yang agung yang menunjukkan perkaranya juga besar. Namun kalau kita enggak boleh bersumpah sekalipun dengan makhluk yang agung yang besar sekalipun kecuali dengan nama Allah. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Syirik akbar atau syirik asghar? Asghar. Kecuali kalau dia agungkan yang muksambihi objek sumpah tadi sebagaimana pengagungan dia kepada Allah baru syirik akbar. Demi Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi akhwat mana tuh? Maksudnya Indonesia. Pengagungan kamu ke Indonesia kayak gimana? Kayak aku agungkan Indonesia bagaimana pengagungan aku pada Allah? Kufur dia. Kufur apa? Akbar. Ya. Buktinya gimana pengagungan dia kepada Indonesia kalau seperti pengagungan dia kepada Allah? Kalau dia rela berkorban untuk nyawa dengan nyawanya, hartanya, enggak boleh. Kita hanya menyerahkan jiwa raga kita untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita boleh mengerahkan jiwa kita, harta kita hanya untuk Allah. Wajahidu billahi bisabilillah bi amwalikum wa anfusikum gitu. Dengan diri kalian, harta kalian, nyawa korbankan untuk Allah, bukan untuk negara. Itu jahiliyah. Enggak boleh jahiliyah. Ya. Itu kan nyanyian-nyanyian nasionalis, nyanyian-nyanyian yang busuk. Padamu negeri, kami berjanji. Apa lagi? Kami berbakti. Kalau berbakti doang oke lah. Jiwa raga kami. Ah, ini jahiliyah. Jiwa raga kami. Paling asal-asalan antum, gini-gini asal-asalan. Gini-gini aja. Kalau dilihat sama ahli betulan, kayak ahli musik itu, apaan tuh? Nadanya balok semua, segitiga. gini-gini gaya-gaya mantok. Ah. Naib. Dirijen minyak. Nah, asal ini yang kedua. Laisa fil Quran rubba. Ya. Jarratan. Tidak ada rubba di Quran, rubba jarrah, wa innama makfufah bima. Rubbama. Namun rubba tersebut pasti makfufatun. Itu sudah ditutup. Makfufah itu artinya ditutup. Ya. Dibatalkan dari amal. Kan antum tahu enggak? Ma yang masuk kepada inna. Nanti di mutamimah dipelajari. Ada namanya ma takufu amal inna. Kan inna beramal kepada mubtada khobar ya? Menasak mubtada khobar. Artinya tansibul isma wa tarfaul khobar gitu ya. Nah, inna zaidan qaimun. Innanya dimasuki oleh ma. Maka si ma ini takufu amal inna. Menghapus amal inna. Jadi innama zaidun qaimun. Nah, kalau di Al-Qur'an lafaz ruba itu pasti makfufatun bima. Pasti dia sudah ditutup oleh ma. Wa hiya latifi qawlihi ta'ala rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Dan orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, ya, seandainya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ya. Fa takhfifuha lughatun wa hiya fil Qur'an litaksir. Ya. Dan takfif meringankan itu secara bahasa. Dan itu di dalam ayat Al-Qur'an banyak. Nah, Arabi mud wa munzu. Harfa jarin, keduanya adalah harfa jarin. Musanna ya. Musanna itu kalau dia mudof, nonnya dihadaf. Sebagaimana jamak mudzakkar salim ketika dia mudof, ya, nonnya dihadaf. Karena kan kalau nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim, nunnya sebagai apa? Iwat. Iwat dari apa? Anit tanwin. Sedangkan mudhaf hukumnya boleh pakai tanwin enggak? Nah, begitu kurang lebih rumusnya. Ya, mud mundu harfa jarrin. Idza ata ba'daha ba'dahuma ismun majrurun. Ya. Mud mundu adalah huruf jar jika datang setelah keduanya isim majrur. Ya. Wa dzarfa zamanin dan dua dzaraf. Dua dzaraf. Zaman idza ata ba'dahuma ya fi'lun au ismun marfu'un. Ya. Jika datang keduanya isim majrur dan dzaraf zaman. Jika datang sesudah keduanya fi'il atau isim marfu'. Ya. Namun kata beliau walam tarid waroda yaridu, ya. Waroda yaridu terdapat walam tarid munzu wa mud fil Qur'anil Karim. Namun mud munzu itu enggak ada di Al-Qur'an. Ya. Jadi mud, kalau setelah mud atau munzu isim majrur berarti ini harfu jar. Namun kalau setelah mud atau munzu fi'il atau isim marfu berarti dia dorob zaman. Ya, berarti dia dorob zaman. Ngerti enggak sini kaidahnya? Ya. Terus al-khamis, yang kelima. I'lam annal jarra wal majrura la budda lahuma min syai'in yata'allaqani bihi. Ketahuilah bahwasanya jar majrur keduanya mesti berharus, ya, salah satunya jar atau majrur itu mesti berkaitan dengan, ada di mesti muta'alliq karena dia lemah dalam kalam. Dia mesti dihubungkan dengan apa? Yang aqwa minhu, yang lebih kuat daripada dia, apakah isim atau fi'il. Ya. Ya. Wa muta'alliquhuma huwal kalimatul lati yartabituha yartabitani biha min jihatil makna. Ya. Baik. Dan apa namanya? Muta'aliknya jar majrur ada ialah kalimat yang nanti menghubungkan dia dari sisi makna aja. Wahuma yata'allaqani bil fi'li. Nah, nanti keduanya jar majrur muta'alik berkaitan dengan fi'il. Ya, au ma ya'malu amaluhu amalahu atau isim yang beramal amal fi'il. Ya, au ya'malu amalahu. Fa idza qulta apabila Anda katakan katabtu bil qalami. Ya, lihat. Fa qauluka bil qalami jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li. Yaitu apa? Kataba. Li annal kitabata innama kanat bil qalam. Karena kitabah itu ya penulisan itu ya dengan qalam. Ya, dan juga dari aspek yang lain jar majrur itu lemah dalam terkib susunan kalam. Maka dia goncang kalau sendirian. Maka dia butuh yang tempat bergantungnya. Namanya muta'allaq. Ya. As-sadis. Yang sadis ini. Yang keenam. Ya. Idza waqa'a ba'dal jarri wal majruri ismun marfu'un. Ta'allaqa al-jar wal majruru bimahdufin khobarin muqaddam. Ini jelas ya di bab mubtada' khobar. Ya. Pada khobar goiru mufrad. Yaitu khobar. Syibhul jumlah. Apakah khobar dalam bentuk zaraf atau jar majrur? Nah, apabila terletak isim marfu setelah jar majrur, setelah jar majrur ada isim marfu, ya, maka jar majrur itu muta'alliq dengan mahdhuf khobar muqaddam, ya. Apakah nanti takdirnya kainun atau mustakirun gitu. Wal ismul marfu mubtada muakhir. Isim marfu berarti mubtada muakhir. Goliban, kebanyakannya begitu. Nahu qawli ta'ala. Lillahi al-amru. Maka lillahi itu kan jar majrur. Lafaz jalalah ala ta'dhim itu majrur. Ya, berarti lillahi fi mali raf'in. Sebagai khobar muqaddam. Al-amru mubtada muakhir. Nah, perhatikan isim majrurnya ini dia muta'alliq dengan khobar muqaddam. Khobar muqaddam yang mahdhuf. Ya, misalkan saya katakan ya apa namanya? Fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun. Zaidun fiddari atau fiddari Zaidun. Nah, berarti Zaidun mustaqirun fiddari atau mustaqirun fiddari Zaidun begitu. Paham enggak? Jadi muta'alaknya tempat bergantung dari si jar majrur ini adalah yang tadi. Mustaqirun atau kainun. Nah, berikutnya ini hanya i'rab. I'rab dari semua contoh itu. Panjang i'rabnya 3 halaman. Besoklah kita baca plus yang baru. Ya. Tampaknya belum selesai besok. Mungkin hari Senin mamnu minasarof. Ya. Dan i'rabnya hari Senin atau hari Selasa lah kita khataman insyaallah. Ya. Ayo ada yang mau ditanya? Silakan. Yang mustakhirun itu pakai boleh. Nah, berarti khobar goiru mufradnya dalam bentuk fi'liyah, jumlah fi'liyah. Nah, ada yang lain silakan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.